sejenak. 10 tahun nanti hidupmu, coba bayangkan sejenak. Misalkan ada aku yang menemani hari demi hari yang tak terhitung. Misalkan itu aku yang terakhir untukmu. Untuk itu kan ku persembahkan Himalaya. Bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hatimu. Di aku dan kamu, pastikan kau melihat aku saat ku gapai puncak tertinggi bersama tujuh warna pelangi. Misalkan semua terjadi, meski belum terjadi, sekarang kita renungkan sejenak cara agar semua bisa terjadi. Walau ku tahu tak semudah itu, tapi coba sekali lagi bayangkan aku. Untuk itu kan ku persembahkan Himalaya. Cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hatimu. Di aku dan kamu, oh pastikan kau melihat aku saat ku gapai puncak tertinggi bersama tujuh warna pelangi.